Dari Abdullah bin Athiyah rahimahullah berkata, tidaklah suatu kaum berbuat bid'ah dalam agama kecuali Allah akan mencabut dari mereka satu sunnah yang semisalnya, dan sunnah itu tidak akan kembali sampai hari kiamat. Dinukil dari kitab Lamudru Mansur Minal Qawli Ma'thur karya Abu Abdullah Jamal bin Furaihan Al-Harithi.